Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang alhamdulillah kesempatan kali ini adalah kesempatan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah tanggung jawab pendidikan. Kemudian kita telah membahas bagaimana keadaan anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kita telah membahas bahwa sejatinya semua anak itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Semua anak adalah memiliki bakat dan semua anak memiliki karakter pertumbuhan. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter anak usia 0 sampai 7 tahun, yaitu usia kanak-kanak atau usia tufulah. Dan usia ini merupakan masa emas pertumbuhan karakter iman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dalam pendidikan anak ada fase-fase yang berkaitan dengan usia anak. Fase tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam metode pembelajarannya atau pendidikannya maupun materi pendidikannya. Di dalam pendidikan karakter nabawiyah, fase pendidikan anak yang dikaitkan dengan usia anak dibagi menjadi empat, yaitu fase 0 sampai 7 tahun itu adalah fase tufulah, kemudian fase 7 sampai 10 tahun itu adalah fase tamyiz, yaitu fase mulai tumbuhnya pikiran anak, kemudian fase 10 sampai 14 itu adalah fase murahakoh, yaitu fase persiapan balik. Terus kemudian setelah balik yaitu fase sabab atau sering disebut dengan pemuda. Kesempatan kali ini kita membahas fase tufulah atau fase kanak-kanak, yaitu fase 0 sampai 7 tahun. Sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang usianya 0 sampai 7 tahun? atau bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 0 sampai 7 dalam tahun. Mendidik anak-anak, yaitu fase atau tukulang. Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Nabi pendidikan 0 sampai 7 tahun ini dalam mendidik sesuai anak-anak, dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pendidikan 0 sampai 7 tahun ini sejak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sulbi orang tuanya. Yang pertama adalah dimulai di ayahnya sejak yaitu anak ketika berada di sulbi orang tuanya. Seorang disulbi ayahnya. Suami istri, seorang suami yaitu mendatangi istrinya untuk berkumpul, itulah seorang suami istri awal suami pendidikan anak 0 sampai 7 tahun fase kanak-kanak. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 7 tahun ketika kanak-kanak. Seseorang suami mendatangi istrinya, yaitu Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma royaktana. Terus selanjutnya yaitu mendoakan calon anak yang berada di rahim ibunya berupa nutfah, yaitu masih berupa air mani. Ini dalam kisah Ummu Sulaim yang anaknya meninggal dunia, terus kemudian Ummu Sulaim tidak bercerita kepada suaminya yaitu Abu Talhah, sehingga Abu Talhah baru diberitahu setelah keadaan menjadi tenang, yaitu setelah Abu Talhah makan dari makanan yang disediakan istrinya, kemudian setelah Abu Talhah berkumpul dengan istrinya, setelah itu barulah istrinya bercerita bahwa anaknya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya esok harinya Abu Talhah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang dilakukan dengan istrinya pada malam hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lailatakuma." Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ini mendoakan seorang anak yang masih berupa nutfah di dalam rahim ibunya. Maka akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Sulaim tersebut dengan Abu Talhah. Berkat doa Nabi, anak itu tumbuh dewasa kemudian menikah dan dikaruniai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Ini langkah kedua, yaitu mendoakan anak yang masih berupa nutfah. Ceritanya masih panjang, namun kita ambil intisarinya saja. Berikutnya, setelah anak lahir, pendidikan anak setelah anak lahir yaitu kita mentahnik, yaitu memberikan kunyahan kurma pada langit-langit mulut anak, sehingga pertama kali yang makanan yang dimakan oleh anak tersebut adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurma. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian selanjutnya yaitu merayakan kelahiran Nabi dengan kelahiran bayi dengan akikah untuk anak perempuan, yaitu 1 ekor kambing, sedangkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Kita tidak membahas panjang lebar tentang masalah akikah di sini, tapi kita membahas bagaimana Nabi bermuamalah atau mendidik anak-anak yang masih di bawah usia 7 tahun, yaitu 0 sampai 7 tahun atau masa kanak-kanak. Terus kemudian setelah itu, maka Nabi memerintahkan seorang ibu dalam mendidik anaknya, yaitu menyusuinya selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun maka seorang ibu boleh menyapih anaknya. Ini termasuk pendidikan anak juga. Karena sesungguhnya dekatnya seorang anak yang di bawah 2 tahun terhadap ibunya sangat berpengaruh positif terhadap anak tersebut dalam perkembangan mental anak tersebut, dalam perkembangan kepribadian anak tersebut. Terus kemudian selanjutnya memberi nama yang baik untuk anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, nama yang baik ya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Namun seandainya kita memberi nama selain nama kedua nama tersebut, maka tidak mengapa asal nama tersebut memiliki makna yang baik, dan semoga dengan kebaikan nama tersebut anak tersebut juga menjadi baik kelak sesuai dengan nama tersebut. Kemudian selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali atau sering bercengkrama dan bercanda bersama dengan anak-anak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat dalam Silsilah Shahihah halaman 70, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulurkan lidah beliau kepada Hasan bin Ali. Maka Hasan berlari mendekat beliau karena tertarik dengan merahnya lidah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering tampak di mata para sahabatnya termasuk sosok yang mulia yang senang bercanda dengan anak-anak. Kemudian dalam hadis yang lain, Abu Thalhah memiliki seorang putra yang dipanggil dengan Abu Umair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling bercanda. Anas berkata, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Umair sedih. Lalu beliau bercanda, wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil Nugair? Hadis riwayat Ahmad. Jadi melihat seorang anak yang memiliki seekor burung kecil Nugair, kemudian burung kecil tersebut mati sehingga anak tersebut bersedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur anak tersebut dengan candaan sehingga anak tersebut hilang kesedihannya karena candaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Terus selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil, yaitu memberikan kunyah, yaitu julukan ayah dengan nama anaknya. Ini penghargaan kepada seorang anak. Kunyah itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seseorang memiliki anak bernama Hasan, maka kunyah orang tua tersebut bisa menggunakan panggilan Abu Hasan. Kunyah diambil dari anak pertama dari anak-anaknya. Anak pertama diambilkan dari anak pertama. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, sesungguhnya hadis dari Abul Hakam, ya, dari Abu Sureh diberi julukan Abul Hakam. Sesungguhnya Allah, dia adalah Al-Hakam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada Abu Sureh, kok Abu Sureh kunyahnya kok Abul Hakam? Padahal sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, yaitu Hakim yang memutuskan. Dan hanya kepadanya lah semua keputusan. Mengapa kamu diberi kunyah julukan Abul Hakam? Maka Abu Sureh berkata, sesungguhnya kaumku apabila mereka itu berselisih tentang suatu perkara, maka mereka datang kepadaku dan aku putuskan perkara itu di antara mereka hingga kedua belah pihak dari mereka yang berselisih merasa puas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, alangkah bagusnya sikapmu itu, ada berapa anakmu wahai Abu Sureh? Kemudian Abu Sureh menjawab, yaitu Sureh, Muslim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang paling besar di antara mereka? Maka Abu Sureh menjawab, Sureh namanya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Sureh, yaitu bapaknya Sureh. Ini adalah hadis tentang sunahnya kunyah bagi orang tua dengan menyebut nama anak yang pertama. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Adab nomor 4304. Ini jadi diambil dari anak yang pertama, walaupun anak pertama tersebut perempuan. Nah, jadi kalau ada seorang anak pertamanya namanya Hafsah, maka punya anak orang tua tersebut atau ayah tersebut adalah Abu Hafs, ya Abu Hafsin. Ini sebagaimana kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena anaknya namanya Hafsah, maka beliau sering disebut dengan Abu Hafsin. Kemudian kalau ada seorang anaknya namanya Abdurrahman yang besar, maka diberi kunyah ayahnya yaitu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman kalau anaknya yang besar adalah Abdurrahman. Kalau anaknya namanya Soleh, maka disebut dengan Abu Soleh. Kalau anaknya namanya Fauzan, maka disebut dengan Abu Fauzan. Kalau anaknya namanya Husain, maka Abu Husain. Kalau namanya misal anaknya Ubaid, maka Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaidillah. Itu tentang kunyah. Seseorang anak yang apabila ayahnya menggunakan kunyah dengan namanya, maka merupakan penghargaan dan kebanggaan bagi anak tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan kunyah kepada ayah anak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pendidikan anak 0 sampai 7 tahun yaitu mengkhitan anak. Itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwa kapan waktu yang utama dalam mengkhitan anak. Dalam mengkhitan anak ini di dalam kitab Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud, waktu mengkhitan adalah mengikuti masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar mengkhitan anak umur 12 tahun misalnya, maka waktu yang utama adalah umur 12 tahun tersebut. Ini yang berdasarkan dari buku Tuhfatul Maulud karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, jadi kalau misal masyarakat di sekitar sini itu mengkhitan anak pada umur 7 tahun, maka yang utama dalam mengkhitan anak itu adalah pada usia 7 tahun tersebut sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat. Terus kemudian setelah mengkhitan, selanjutnya adalah apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan anak, maka beliau yang tadinya berniat ingin memanjangkan sholat, akhirnya beliau memendekkan sholatnya karena khawatir ibunya terkena fitnah karena tangisan anak tersebut. Ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat kepada anak kecil, yaitu betul-betul anak kecil itu dibuat menjadi senang terhadap sholat. Karena anak kecil taunya kalau dia butuh sesuatu atau ada gangguan pada dirinya, bisanya hanya menangis. Nah, kemudian menangisnya anak tersebut kemudian lama sekali tidak ditolong, ya tidak di istilahnya dipangku oleh ibunya, maka anak tersebut merasa bahwa dengan adanya sholat ini saya menjadi tidak diperhatikan. Maka muncullah persepsi negatif pada diri anak terhadap sholat, sehingga kalau dia apa namanya sholat masih tetap diperpanjang tanpa memedulikan tangisan anak tersebut, bisa jadi anak akan memberikan luka persepsi terhadap sholat tersebut bahwa sholat itu ternyata tidak enak menurut anak tersebut. Terus selanjutnya itu yang dilakukan Nabi tentang mempercepat sholat. Berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat hati anak-anak selalu gembira walaupun Nabi dalam keadaan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong cucunya pada saat sholat. Jadi beliau dalam tanda kutip bermain dengan cucunya walaupun dalam keadaan sholat, yaitu digendong. Ini sudah mafhum cerita apa namanya hadis tersebut yang kita dengar, tidak saya panjang lebarkan di sini. Intinya seperti itu. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah pada saat beliau mengimami sholat itu punggungnya dinaiki oleh cucunya, sehingga beliau sujudnya lama sekali. Karena lama sekali sehingga sahabat itu bertanya-tanya dalam hati mereka, ini terjadi sesuatu, apakah Nabi sedang menerima wahyu kok sujudnya lama sekali. Akhirnya salah seorang sahabat mengangkat kepalanya kemudian melihat ternyata cucunya sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah salam, beliau ditanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok sujudnya lama sekali? Apakah terjadi sesuatu ataukah Nabi sedang menerima wahyu? Nabi mengatakan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja tadi cucuku sedang naik di punggungku dan aku tidak ingin memburu-burunya sehingga dia puas dan turun dengan sendirinya dari bermainnya dia. Ini perilaku atau muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Terus selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghentikan khutbah dan meninggalkan mimbar untuk menyambut anak kecil yang berjalan menuju beliau tertatih-tatih. Jadi ada anak kecil yang datang kepada beliau padahal beliau sedang berkhutbah dan beliau menghentikan khutbah tersebut untuk menyambut anak kecil tersebut. Selanjutnya, Nabi sering sekali tersenyum dan menciumi anak-anak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seorang ibu, apabila seseorang ibu menjanjikan kepada anaknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menepati janji tersebut, karena sesungguhnya membohongi anak kecil itu juga sama seperti membohongi orang yang sudah dewasa, itu sudah termasuk kedustaan. Ya, jadi sering sekali seorang ibu atau bapak karena anaknya rewel sehingga diiming-imingi atau dijanjikan sesuatu sehingga anak tersebut tidak rewel, diam dari nangisnya, namun di hati orang tua tersebut mengatakan, ah anak kecil saja, gak apa-apa, gak ditepati janjinya, toh ini untuk kebaikan dia biar tidak rame, tidak rewel, tidak nangis. Itu ternyata oleh Nabi SAW apabila orang tua tidak memenuhi janjinya anak tersebut walaupun masih kecil, maka sudah terhitung kedustaan. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang menyenangkan bagi anak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak kecil dengan kunyah, sebagaimana tadi anak kecil dipanggil dengan panggilan Abu Umair yang sedang bermain apa namanya burungnya yang mati tadi. Ini memberikan julukan atau kunyah kepada anak sebagai penghormatan. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengajak anak-anak menaiki kendaraan beliau ketika beliau pulang dari safar, baik itu berjihad maupun dakwah. Sering sekali anak-anak itu menghadang beliau pada saat mau memasuki gerbang kota Madinah sehingga beliau menaikkan anak-anak di kendaraan beliau. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kondisi beliau masuk ke dalam kota Madinah itu bersama dengan anak-anak yang menaiki kendaraan beliau. Ini juga kita bisa melakukan hal ini dan ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin apabila kita mau bekerja, anak kita mungkin ditinggal, sering nangis ingin ikut dengan kita, enggak ada salahnya kita ajak dulu muter-muter sebentar atau mungkin keluar dari gerbang rumah, dinaikkan anak tersebut, kemudian setelah keluar baru turun. Demikian juga pada saat kita pulang, ya kita pulang jangan buru-buru masuk ke rumah dulu, barangkali anak kita ingin menyambut kita dan ingin naik kendaraan yang kita kendarai. Nah itu akan menyenangkan hati anak. Ini untuk anak-anak di bawah 7 tahun. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan bermain kepada anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membubarkan anak-anak yang sedang bermain. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha memiliki boneka dan boneka tersebut sering digunakan bermain dengan teman-temannya. Kemudian teman-temannya diundang ke rumahnya untuk bermain bersama-sama. Namun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka teman-temannya tersebut sembunyi. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk bermain kembali. Ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menghargai permainan anak. Dan masa kecil adalah masa bermain karena Rasulullah selalu memfasilitasi anak untuk bermain. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang anak itu dipisah dari keluarganya. Kita sering sekali melihat atau sebagian di antara kaum muslimin anak yang masih umur 5 tahun sudah dipisah dengan orang tuanya dengan alasan menuntut ilmu. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah para ulama salaf terdahulu, mereka menuntut ilmu, melakukan safar, keluar dari rumah itu setelah balik. Nah, sebelum balik pendidikan itu adalah berada di orang tuanya. Maka seyogianya kalau kita ingin memboarding school-kan anak kita, ingin menyuruh anak kita menuntut ilmu keluar dari rumah kita, sehingga mereka, anak-anak kita terpisah dengan kita, itu adalah seyogianya setelah mereka itu akil balik. Nah, sebelum akil balik itu adalah tugas kita untuk mendidik di rumah. Karena anak kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang tuanya itu ada di belakang kan kama robayani sahiro, pada saat kecil. Saat kecil itu berarti masa kanak-kanak, masa anak-anak, yaitu masa sebelum balik gitu. Ini. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan cucu-cucunya. Ini perintah kepada kita semua selalu mendoakan anak-anak kita dari godaan setan. Karena sesungguhnya bahwa fitrah anak itu yang berusaha menyimpangkan adalah setan. Oleh karena itu hendaklah kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari godaan setan. Karena setanlah yang selalu ingin menggoda anak-anak kita untuk menyimpang dari fitrahnya yang sudah Islam tersebut. Sejak orang tuanya mau berkumpul, ya, kedua pasangan itu berkumpul, itu sudah digoda oleh setan. Kemudian begitu anak lahir, setan menyentuhnya sehingga anak itu nangis. Itu karena setan ingin menyimpangkan fitrah anak tersebut. Maka kita hendaklah orang tua selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan untuk anak-anak kita. Demikian juga pada saat menjelang malam, di saat setan-setan berkeliaran, kita jaga anak-anak kita untuk tidak keluar rumah. Karena itu adalah masa-masa di mana anak-anak kita mudah sekali, atau istilahnya karena setan sedang berkeliaran, diharapkan dengan kita menjaga anak-anak kita tidak keluar itu, biar tidak terkena godaan atau gangguan dari setan. Karena setanlah yang sebenarnya merusak fitrah anak kita yang sudah baik tersebut. Terus kemudian, walaupun anak itu kecil, hendaklah kita selalu meminta izin. Dalam sebuah kisah, Nabi SAW sedang duduk, di sebelah kiri beliau adalah orang yang sudah tua, kemudian di sebelah kanan beliau adalah seorang anak. Adab minum, jadi pada saat itu minum satu gelas, satu bejana, ya, bejana kecil, itu setelah Nabi minum biasanya itu diberikan kepada yang lain, gantian, satu gelas itu gantian. Seharusnya yang berhak itu adalah orang yang berada di sebelah kanan. Jadi setelah Nabi SAW minum minuman tersebut, harusnya itu yang berhak adalah sebelah kanan. Namun di sebelah kanan itu anak kecil, dan yang di sebelah kiri orang tua. Maka Nabi SAW tidak terus semata-mata tanpa minta izin diberikan orang yang sudah tua. Masa ke anak kecil, kan harusnya orang tua didahulukan. Namun Nabi tidak melakukan hal tersebut. Nabi meminta izin kepada anak tersebut, meminta izin terlebih dahulu, bolehkah jatah minum ini saya berikan kepada bapak yang sudah tua ini? Tapi ternyata anak tersebut tidak mengizinkan. Tidak, sekali saya tidak akan memberikan keberkahan ini kepada orang lain. Maka tetap Nabi SAW memberikan haknya kepada anak tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita apabila menggunakan barang-barang atau hak-hak anak kita, walaupun orang tua itu menggunakan tanpa izin anak juga diperbolehkan, namun hendaklah kita membiasakan diri kita untuk meminta izin. Misal anak memiliki pensil, kita sedang butuh pensil, kita minta izin kepada anak. Nah, ini bapak pinjam pensilnya dulu ya untuk menulis. Jadi biasakan untuk meminta izin, dan itu pun akan mengajari anak juga dalam adab meminta izin, akan mencontoh kepada orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sekilas ada 33 hadis di dalam buku ini, muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang anak yang masih berumur 0 sampai 7 tahun. Tadi sekilas kita baca judul-judulnya, karena kalau kita bahas secara detail waktunya tidak memungkinkan. Namun di sini bisa kita ambil sebuah garis besar, ya, bahwa sesungguhnya Dari hadis-hadis tersebut, bagaimana muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yang usianya masih kanak-kanak, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha membangun karakter iman anak tersebut dengan cara apa? Membangun imajinasi positif terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap ibadah, terhadap Nabi. Ini. Jadi 0 sampai 7 tahun itu bukan masa latihan. Itu adalah masa pembangunan atau penumbuhan karakter iman, masa penumbuhan keimanan. Caranya bagaimana? Apakah anak terus diajari dengan ini namanya iman, hakikatnya apa, definisinya apa? Tidak. Yaitu dengan jalan membangun imajinasi positif pada diri anak tersebut. Ini. Terus kemudian masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa alam bawah sadar anak itu terbuka lebar. Tampak mungkin pada diri kita tidak ada perubahan apa-apa pada diri anak. Anak tidak tampak hebat karena mereka tidak hafal sesuatu atau istilahnya belum bisa membaca dan sebagainya. Karena apa? Karena ibarat 0 sampai 7 tahun itu kita sedang menumbuhkan atau membangun pondasi. Membangun pondasi itu adalah pekerjaan yang sangat berat, biayanya besar, namun hasilnya tidak tampak. Itu pondasi. Jadi 0 sampai 7 tahun adalah masa pembangunan pondasi, yaitu pondasi keimanan atau tauhid ini. Nah, sering sekali di antara orang tua dalam mendidik anak itu tidak memperhatikan fase-fase ini. Sehingga yang seharusnya pendidikan itu diberikan kepada orang yang sudah dewasa, namun diberikan kepada anak yang masih kecil. Sehingga terjadilah tekanan pada diri anak, merasa stres anak tersebut, merasa terbebani, sehingga nanti akan mempengaruhi perkembangan karakter anak tersebut setelah anak tersebut dewasa atau setelah akil balig. Ini. Jadi itu alam bawah sadar anak sedang terbuka lebar. Terus kemudian anak yang masih kecil itu pola pikirnya belum teratur. Pola pikirnya itu masih lateral. Jadi bisa dikatakan otak kanan anak tersebut lebih dominan dibandingkan dengan otak kiri anak tersebut. Ini, jadi otak kanannya lebih dominan. Otak kanan itu yang berkaitan dengan cara berpikir yang tidak tertib, tidak teratur. Tapi kalau sudah teratur, disiplin dan sebagainya, itu mulai berkembang otak kiri. Tapi untuk anak di bawah 7 tahun, itu mereka dominan di otak kanan. Maka mereka tidak ada beban moral. Belum ada aturan-aturan yang dijadikan apa namanya yang membebani mereka 0 sampai 7 tahun. Dan ini karena antara lain adalah otak kanan anak tersebut lebih dominan dari otak kirinya. Terus selanjutnya, masa-masa ini adalah masa penumbuhan egosentris. Sebagaimana tadi anak kecil yang sedang naik punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu egonya luar biasa, mengganggu sekali dengan apa dalam situasi sedang melaksanakan sholat berjamaah di situ, sangat mengganggu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan ego anak tersebut dan menumbuhkan imaji anak tersebut bahwa sholat itu adalah menyenangkan, sehingga Nabi membiarkan anak tersebut walaupun dalam tanda kutip anak tersebut mengganggu proses pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Terus selanjutnya terkait dengan karakter belajar anak, jadi sebenarnya karakter belajar juga tumbuh sejak anak itu usia di bawah 7 tahun. Bukan hanya karakter iman, namun hanya pada saat 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas karakter iman. Namun apabila kita ingin menumbuhkan minat belajar anak, itu bukan berarti anak disuruh untuk belajar, tapi kita tumbuhkan imaji positif anak terhadap belajar, bahwa kalau belajar itu mengasihkan bagi anak tersebut, maka bisa jadi anak akan menjadi pembelajar seumur hidup. Harapannya seperti itu. Terus selanjutnya karakter bakat, bahwa setiap anak lahir itu memiliki bakat yang spesial, memiliki bakat yang khusus selain dari yang lain, berbeda satu anak dengan anak yang lain. Sehingga hendaklah orang tua terhadap anak-anaknya itu tidak membanding-bandingkan. Kadangkala mungkin melihat kakaknya itu tertib, namun ternyata adiknya itu lain. Sifat hidupnya, apa namanya, kebiasaan sehari-harinya itu tidak tertib. Kemudian kita menegur kepada adiknya, "Dik, kamu mbok seperti kakak itu orangnya tertib." Mesti adiknya enggak terima. Sering sekali anak mengatakan bahwa saya dengan kakak berbeda. Justru malah anaknya lebih tahu daripada orang tuanya. Nah, memang membandingkan anak tersebut ternyata tidak bijak ya, terhadap anak-anak kita. Karena anak itu adalah lain dengan yang lain, berbeda. Karena memiliki bakat, memiliki sifat yang berbeda-beda. Namun dengan perbedaan anak-anak tersebut ya, yang masing-masing berbeda-beda itu, tetap kita harus meyakini bahwa setiap anak itu adalah hibat. Dan mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang kemampuan tersebut merupakan peran spesifik, peran khusus yang digunakan kelak seandainya dia sudah berperan di masyarakat ini. Jadi itu yang gambaran tentang kondisi anak 0-7 tahun dari hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Sehingga hendaklah kita sebagai orang tua tidak terlalu menggegas banyak materi kepada anak-anak. Karena masa 0-7 tahun itu adalah masa anak-anak senang-senangnya bermain, masa ego-egonya sedang tumbuh. Apabila anak yang 0-7 tahun sudah dijejalkan berbagai materi pelajaran yang sebenarnya anak tersebut merasa berat, tapi karena mungkin merasa takut kepada orang tuanya sehingga terpaksa anak tersebut harus melakukan belajar tersebut atas kemauan orang tua, itu bisa jadi dia setelah dewasa atau besar nanti, setelah akil balig, dia benci dengan belajar. Karena dari kecil tumbuh persepsi bahwa belajar itu ternyata tidak enak karena paksaan dari orang tua tersebut. Tapi apabila belajarnya dia itu atas keinginannya sendiri, tumbuh dengan sendirinya, kita hanya sebagai fasilitator yang mendampingi saja, membersamai, itu insya Allah ta'ala anak akan menjadi pembelajar seumur hidup. Karena imaji positif ya, bahwa ternyata belajar itu mengasihkan dan itu akan terbawa sampai besar ini. Nah, maka dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, kalau kita ambil sebuah analogi atau permisalan yang mudah, yaitu seperti lari maraton. Lari maraton itu startnya adalah 0 tahun, ibarat anak usia 0 tahun. Kemudian finishnya maraton itu adalah akil balig. Kalau lari maraton itu dari awal sudah kenceng banget larinya, dibuat sekuat tenaga secepat-cepatnya, maka menjelang finish dia sudah kelelahan, bahkan separuh rute rute maraton tersebut dia sudah kelelahan dan akhirnya makin melambat. Tapi kalau dalam lari maraton tersebut dari start dia santai dulu, mengatur strategi, mengatur tenaganya, sehingga pada saat menjelang finish maka dia akan lari sekencang-kencangnya untuk mengungguli lawan-lawan yang lain. Demikian juga ternyata lari maraton ini bisa kita jadikan analogi atau permisalan dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak yang dari awal masih usia TK, SD kelas 1 itu sudah dikencengi karena orang tuanya ingin segera panen ya, ingin segera melihat anaknya solih, sehingga anak dipaksa, pokoknya nanti setelah pulang kamu ngaji sampai sore, setelah sore kamu belajar sampai maghrib, setelah maghrib nanti kamu belajar, nanti mengerjakan PR di rumah, kemudian setelah isya nanti kamu menghafal ini, kamu tidur dan 9, besok nanti jam 7 sudah sampai di sekolah, dan begitu seterusnya. Anak tidak diberi keleluasaan untuk bermain. Itu seperti kita menggegas ya, istilahnya sudah menancap gas pada diri anak sejak usia kecil, itu akan membuat pengaruh yang tidak baik, terutama dalam hal belajar anak nanti setelah anak itu akil balig, dia melemah. Banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus anak bermasalah pada saat dia di SMA atau di SMK, padahal penuturan dari orang tuanya dia sama sangat gemilang dan cemerlang prestasinya pada saat di SD dan SMP. Kenapa setelah dia di SMA itu prestasinya merosot? Setelah diadakan dialog dengan anak tersebut, ternyata anak itu merasa bosan. Saya sudah lelah belajar sejak SD, saya belum sempat bermain, maka sekarang waktunya saya bermain. Ternyata memang masa 0 sampai 7 tahun itu adalah bukan masa pembelajaran, bukan masa pelatihan, tapi itu adalah masa bermain anak untuk menumbuhkan imaji positif tentang ibadah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya, imaji positif tentang belajar, imaji positif tentang alam semesta ini. Dan akhirnya imaji positif itu akan menumbuhkan keimanan anak tersebut. Ada beberapa contoh penyimpangan pembelajaran pada anak usia 0-7 tahun yang sering sekali kita dapati di kalangan masyarakat kita, yaitu yang pertama, sering sekali pendidik itu mengutamakan akademik atau kognitif seperti baca, tulis, hitung kepada anak-anak di bawah 0-7 tahun. Terlalu terburu-buru untuk memberikan pelajaran baca, tulis, hitung kepada anak-anak di bawah 0-7 tahun. Ini karena berdasarkan hadis Nabi tadi, Nabi tidak pernah memberikan pembelajaran kepada anak, dalam tanda kutip pembelajaran maksudnya anak suruh duduk kemudian diajar Nabi sebagaimana orang dewasa, tidak pernah. Pada anak-anak itu Nabi hanya bermain dan bermain dengan anak-anak. Ini masa-masa penumbuhan keimanan dengan cara imaji positif tersebut. Jadi tidak memberikan akademik atau kognitif yang terlalu dini. Terus kemudian, banyak sekali para pendidik menggegas hafalan tanpa memperhatikan ketertarikan anak pada hafalan tersebut. Sekarang lagi ngetren bahwa anak-anak kecil kalau hafal Al-Quran itu orang tuanya senangnya bukan main. Namun hendaklah kita memperhatikan apakah benar anak itu hafal itu karena keinginan sendiri, ketertarikan dia untuk menghafal. Tapi apabila menghafalnya itu dipaksa, kita khawatir justru anak itu justru nanti setelah dewasa akan benci dengan menghafal. Karena merasa waktu kecil itu ternyata menghafal itu menyusahkan dia. Dan ini akan melukai persepsi anak terhadap Al-Quran. Ya, dia mungkin hafal, tapi ternyata dalam hatinya tidak cinta terhadap Al-Quran. Karena merasa berat. Maka dalam kaitannya dengan hafalan ini, yang pertama kita lakukan adalah tumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran terlebih dahulu. Setelah anak cinta kepada Al-Quran, kemudian baru kita ajarkan hafalan di situ untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini sebab kalau tidak ditumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, dia dikhawatirkan anak hanya hafal saja tapi tanpa ada kecintaan terhadap Al-Quran. Terus selanjutnya contoh penyimpangan yang lain yaitu terburu-buru mengajarkan bahasa kedua kepada anak sebelum bahasa ibu tuntas. Jadi 0-7 tahun itu kita jangan buru-buru anak-anak diberi pelajaran bahasa Inggris, padahal di rumah itu bahasanya bahasa Jawa. Diburu-buru diberikan bahasa Arab. Nah, bahasa kedua itu diberikan setelah bahasa ibu tuntas. Bahasa ibu itu ya adalah bahasa yang digunakan ibu pada saat di rumah, pada saat berkomunikasi dengan anaknya. Kalau kita di rumah bahasanya adalah menggunakan bahasa Jawa, maka itulah bahasa ibu. Nah, sehingga apabila anak terlalu cepat diberikan bahasa asing sebelum bahasa ibunya tuntas, maka dia itu akan sulit sekali mengungkapkan perasaan kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya, karena bingung dengan bahasa yang dia pelajari. Bahasa ibunya enggak tuntas, mengungkapkan juga enggak bisa, bahasa Jawanya enggak bisa, bahasa Inggrisnya juga enggak bisa, bahasa Arab juga enggak bisa, akhirnya bingung anak tersebut. Maka hendaklah dalam pembelajaran bahasa ini 0-7 tahun dituntaskan bahasanya sehingga dia itu bisa bercerita dengan bebas, dengan leluasa, bisa menumpahkan semua perasaannya dengan bahasa yang digunakan oleh ibunya. Sehingga semua racun-racun toksin yang ada pada kejiwaannya itu bisa keluar dengan ungkapan bahasa ibu tersebut. Ini hendaklah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan mengajarkan bahasa asing itu setelah 10 tahun. Fase 10 tahun nanti kita akan bahas masalah bahasa asing. Tapi sebelum itu, yaitu terutama di 0-7 tahun itu, hendaklah kita lebih dahulu menyempurnakan atau menuntaskan bahasa ibu pada anak ini. Jadi intinya janganlah kita terlalu terburu-buru ingin panen terhadap anak kita. Jangan terburu-buru melihat anak kita soleh, karena kesolehan anak itu justru nanti pada saat mereka itu akil balik, bukan pada saat anak-anak. Terus kemudian, sering sekali para pendidik itu, ini termasuk penyimpangan dalam pembelajaran anak 0-7 tahun, yaitu terlalu mendahulukan pengajaran syariat atau ibadah daripada mengembangkan keimanan atau akidah. Jadi harusnya 0 sampai 7 tahun itu dibangun akidah dulu. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilatih dengan syariat. Sebelum mereka dilatih dengan tata cara ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengajari salat itu dan memerintah salat itu 7 tahun. Kenapa Nabi tidak memerintah lebih dini? Karena memang Nabi mengetahui fitrah anak dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran tentang tata cara ibadah itu diajarkan setelah anak umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun adalah masa-masa penumbuhan atau pengembangan karakter iman atau akidah. Terus kemudian anak 0 sampai 7 tahun, sering sekali orang tua itu untuk membuat anak tertib itu kadang memberikan cerita-cerita yang ngeri-ngeri tentang hantu, tentang kuntilanak, tentang neraka, ditakut-takuti dengan neraka. Kamu kalau enggak mau belajar nanti masuk neraka. Nah, ini tidak selayaknya diberikan kepada anak yang masih kecil umur, terutama 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu cerita yang diberikan kepada anak adalah cerita-cerita yang menyenangkan tentang surga, tentang indahnya alam semesta, tentang kebesaran Allah, tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan kepada anak 0 sampai 7 tahun. Jangan diberi cerita-cerita yang jelek-jelek atau buruk-buruk yang menakutkan kepada anak. Termasuk cerita-cerita tentang peperangan itu hendaklah diberikan setelah anak itu besar, bukan pada 0 sampai 7 tahun. Sebab nanti gambaran bahwa kalau kita sering memberikan cerita-cerita buruk, maka persepsi anak terhadap agama ini bahwa ternyata agama ini itu menakutkan, bukan menyenangkan. Berikutnya tentang penyimpangan pembelajaran pada usia 0 sampai 7 tahun, yaitu memberikan ancaman atau hukuman apabila anak melakukan kesalahan. 0 sampai 7 tahun itu belum waktunya untuk diberi hukuman, belum boleh dipukul. Maka hendaklah kita hanya membimbing saja, tidak diancam, bahkan dipukul atau dicubit, dicewer. Itu tidak selayaknya dilakukan kepada anak 0 sampai 7 tahun. Itu karena masa-masa penumbuhan egosentris. Maka memang mendidik anak 0 sampai 7 itu harus super-super ekstra sabar. Jadi betul-betul sabar dalam mendidik anak tersebut, karena pahalanya sangat besar dan itu merupakan amal jariah bagi kita. Nah, ini. Selanjutnya adalah yang sering dilakukan oleh orang tua dalam hal penyimpangan pembelajaran anak 0 sampai 7 tahun, yaitu orang tua atau pendidik sering membandingkan dengan anak yang lain. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, tidak membanding-bandingkan karena setiap anak itu khusus, spesial, very limited edition. Jadi sangat terbatas, yaitu maksudnya apabila seseorang mungkin memiliki mobil dan ternyata mobil itu di dunia ini hanya 1000 unit, maka orang itu bisa berbangga bahwa mobil ini limited edition, ya, edisi terbatas. Namun apabila seandainya di dunia ini ada 7 miliar manusia, maka bisa dikatakan bahwa ada 7 miliar jenis manusia. Maka tidak ada satupun manusia atau 2 manusia di dunia ini yang kembar, gak ada. Walaupun dia lahir kembar, tapi dalam kenyataan adalah mereka berdua itu berbeda. Jadi tidak bisa satu orang disamakan dengan orang lain. Maka anak itu adalah sangat spesial dan khusus kemampuannya dan tidak sama dengan anak yang lain. Maka jangan dibanding-bandingkan. Terus kemudian sering sekali kita berwajah tidak ramah terhadap anak. Mahal senyum, ya. Jadi anak itu sangat peka terhadap penampakan wajah orang yang dewasa. Pernah ada sebuah penelitian, ya, di bidang psikologi atau pendidikan. Seorang bayi digendong oleh seorang ibu, dan seorang ibu tersebut wajahnya dibuat tersenyum dan anak tersebut senang sekali. Kemudian sesaat kemudian ibu tersebut memalingkan mukanya, kemudian wajahnya dirubah menjadi wajah yang marah. Walaupun tidak berkata-kata, hanya menunjukkan wajah yang menakutkan, wajah yang marah, tidak tersenyum. Maka kemudian beberapa saat kemudian anak tersebut menangis, ya, karena melihat wajah sang ibu tersebut. Ini menandakan bahwa anak kecil sangat merasakan sekali apa namanya wajah apa penampakan wajah dari orang tua atau pendidiknya. Oleh karena itu tidaklah kita terhadap anak itu berusaha untuk selalu berwajah berseri-seri, ya, untuk menyenangkan hati anak tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya menitipkan anak di bawah usia akil balig, terutama di bawah 7 tahun, kepada orang lain atau lembaga atau boarding school dengan alasan apapun, kecuali memang kedua orang tuanya udur, mungkin karena meninggal dunia, itu tidak mengapa menitipkan anak kepada apa namanya boarding school yang mereka itu sekolahnya itu tidak pulang, menginap di sana. Pesantren yang zaman dulu ada itu bahwa di situ seseorang itu datang kepada seorang kiai, dan memang betul anak tersebut dititipkan kiai tersebut, di situ ada sosok ayah dan ibu, ada pak kiai dan ada bu nyai, sehingga sosok ayah dan ibu tetap ada di situ bagi anak-anak, dan itu sangat baik bagi perkembangan pertumbuhan pribadi anak tersebut apabila sosok ayah dan ibu hadir pada anak tersebut pada usia 0 sampai 7 tahun. Terus selanjutnya penyimpangan pembelajaran yang lain yaitu menggunakan ukuran orang dewasa dalam mendidik anak. Pendidikan orang dewasa itu namanya apa namanya andragogi, sedangkan pendidikan anak-anak atau apa namanya di bawah akil balig itu namanya adalah pedagogi. Maka kita harus membedakan mendidik anak sama mendidik orang tua. Tidak bisa anak kecil dipaksa duduk tenang dalam belajar sebagaimana orang tua, karena berbeda metode pendidikan yang dilakukan Nabi terhadap orang tua dan anak-anak. Bahkan anak-anak sendiri pun ada empat fase tadi juga berbeda-beda cara pembelajarannya. Lah, banyak sekali di antara kaum muslimin, para orang tua dan para pendidik menyamaratakan dalam mendidik anak. Ini tidak melihat berapa usianya. Terus kemudian yang sering dilakukan orang tua yang termasuk penyimpangan dalam pembelajaran itu orang tua terlalu terkonsentrasi pada kekurangan anak, padahal setiap anak itu memiliki kelebihan. Maka hendaklah kita itu fokus pada kelebihan anak dan menyiasati kelemahan anak. Tidak semua anak itu menguasai semua pelajaran, tidak semua anak. Nah, maka sering sekali orang tua menanyakan kepada anaknya, "Nak, apa pelajaran yang kamu tidak bisa?" Maka karena merasa tidak bisa oleh orang tuanya itu digegas kemudian dipanggilkan apa namanya guru les, ya, sehingga biar anak tersebut menjadi pintar pada pelajaran yang tidak bisa. Namun dalam kenyataan tetap anak tersebut enggak bisa. Dalam kenyataannya tetap enggak bisa. Karena memang dia tidak bakat di bidang tersebut. Maka oleh karena itu hendaklah kita konsentrasi saja pada kelebihan anak. Masalah kelemahan anak kita siasati saja. Wah, saya enggak bisa matematika, ya udah enggak apa-apa, pokoknya belajar secara minimal saja, yang penting kamu naik kelas. Saya bisanya bahasa Indonesia, itu yang kamu pelajari. Maka dalam hal ini, dalam potensi anak itu, yang kita asah itu adalah sisi tajamnya. Ibarat sebuah kapak. Kapak itu ada sisi tajam dan ada sisi tumpul, yaitu punggung kapak. Ibarat anak seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan apa namanya agar kapak tersebut berfungsi maksimal, maka yang kita asah adalah bagian sisi tajamnya, bukan punggung kapaknya. Sedangkan sisi tajam itu adalah sisi potensial anak, yang mana anak itu pintar di bidang itu. Sedangkan punggung kapak itu ibarat adalah anak yang tidak bisa. Maka kalau kita selalu konsentrasi pada kekurangan anak, kemudian kita mempelajari yang anak tidak bisa terus menerus, maka ibarat kita itu mengasah punggung kapak. Sampai batu asahnya habis pun, maka kapak tersebut tidak akan berfungsi maksimal karena sisi tajamnya enggak diasah. Tapi kalau kita mengasah sisi tajamnya, maka dengan sedikit asahan saja kapak tersebut akan menjadi tajam dan bisa berfungsi maksimal. Demikian juga anak-anak kita. Apabila anak kita menguasai satu bidang yang itu bidang bakatnya, maka itu yang kita asah. Kemudian dia tidak menguasai bidang tertentu yang dia lemah sekali di bidang itu, tidak mengapa. Cukup pembelajaran hanya ma'ruf saja secara standar minimal, enggak usah berlebih-lebihan. Yang diasah, betul-betul diasah adalah yang dia sudah bisa tersebut. Ibarat mengasah sisi tajam kapak tersebut. Namun Banyak sekali yang dilakukan oleh para orang tua dan pendidik, justru konsentrasinya pada yang tidak bisa. Yang tidak bisa diasah, kemudian yang pinter malah tidak diasah. Akhirnya kapak yang tajamnya tetap tumpul, punggungnya diasah juga tetap tumpul. Akhirnya potensi anak tersebut tidak muncul. Akhirnya anak merasa bahwa dirinya tidak hebat. Anak merasa bahwa dirinya tidak punya potensi, karena potensinya tidak diakui. Nah, bisa jadi karena potensinya dia itu dianggap tidak ngetren. Ya, tidak ngetren itu. Sering sekali saya bertanya kepada anak-anak kecil dengan polosnya pada saat ditanya, "Nak, nanti kalau kamu besar ingin jadi apa?" "Aku ingin jadi tukang sampah." Saya ngacungi jempol pada anak tersebut, "Hebat kamu, Nak." Sementara teman saya itu geleng-geleng, "Loh, masa tukang sampah kok dikatakan hebat?" Ternyata setelah diajak cerita anak tersebut yang masih usia SD tersebut, dia punya gambaran bahwa kalau kota ini itu sampah tidak tertata, itu akan kotor kota ini dan bisa menyebabkan banjir. Nanti kalau aku jadi tukang sampah, akan aku bersihkan kota ini sehingga kota ini gak banjir lagi. Jadi bayangan kita itu jangan berprasangka negatif dulu. Masa kok tukang sampah? Mbok cita-cita itu dokter. Mbok cita-cita itu jadi insinyur. Mbok cita-cita itu jadi apa namanya pengusaha. Lah kok cita-cita kok tukang sampah? Nah, ndaklah itu kita selalu menghargai apa yang dicita-citakan anak. Karena semua cita-cita itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu adalah hebat. Ya, itu adalah hebat. Ini. Nah, terus kemudian pernah juga ada seorang anak bercerita, "Kamu kalau besar ingin jadi apa?" "Aku ingin jadi supir truk gitu loh. Ya. "Kenapa kamu ingin jadi supir truk?" "Aku ingin jalan-jalan ke seluruh kota-kota di negara ini. Aku ingin keliling-keliling ke apa dunia ini dengan naik truk." Nah, hendaknya kita orang tua melihat cita-cita anak tersebut jangan berpersepsi negatif dulu bahwa cita-cita kok supir truk gak keren ah, gitu. Kamu gak sekolah aja bisa jadi supir truk. Jangan seperti itu. Jadi bayangan kita bahwa dia menjadi supir truk itu kelak dia akan menjadi seorang yang apa namanya memiliki sebuah usaha di bidang ekspedisi bisa jadi. Mungkin awalnya dia hobi dengan atau senang dengan kendaraan atau nyupir truk, tapi bisa jadi kelak kalau dia sudah berpengalaman di bidangnya itu bisa menjadi seorang pemilik perusahaan ekspedisi. Bayangan kita selalu seperti itu. Jangan melihat apa namanya sisi negatifnya anak gitu. Walaupun cita-citanya sangat sederhana dan tidak merupakan tren di masyarakat gitu. Nah, sehingga kadang-kadang orang tua itu merasa, "Loh, kok cita-cita kok seperti itu?" Nah, ini sering sekali orang tua memaksakan cita-cita kepada anak karena tidak melihat spesifikasi atau keunikan anak. Jadi biarlah anak yang menentukan jalannya. Nabi apa namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kulu ya'malu ala sakilatih farabbukum alamu biman huwa adza sabila." Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing dan Rabb kalianlah yang lebih tahu siapakah yang paling benar jalannya. Jadi seharusnya yang menentukan arah cita-cita anak itu adalah anak itu sendiri, bukan orang tua, karena orang tua dan anak memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, sering sekali orang tua itu memaksakan cita-cita kepada anak, dan banyak sekali kasus seorang anak belajar sampai dia lulus kuliah, setelah kuliah ijazahnya diberikan kepada orang tuanya, karena selama dia belajar itu merasa bahwa belajarnya adalah atas kemauan orang tuanya, bukan atas kemauannya sendiri. Sehingga begitu lulus, ijazahnya diberikan kepada orang tua, "Ini ijazah yang bapak atau ibu inginkan. Sekarang saya akan belajar, saya akan bekerja sesuai dengan apa yang aku inginkan." Itu sering sekali terjadi seperti itu. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan memaksakan kehendak dalam kaitannya dengan cita-cita anak atau potensi anak. Apa yang kelak besok dia ingin berperan dalam masyarakat itu adalah anak sendiri yang tahu. Kita bimbing, kita amati, kita petakan bakatnya, kita petakan gaya belajarnya, apa kecerdasannya. Lah itu setelah tahu baru kemudian kita membantu merumuskan. Merumuskan dari potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, bukan kita memaksakan. Kalau kita memaksakan cita-cita pada anak itu nanti terjadilah modifikasi fitrah. Akhirnya fitrah itu bisa menjadi rusak. Nah, Demikian Bapak Ibu sekalian gambaran tentang pendidikan anak 0 sampai 7 tahun, yaitu fase tufulah atau al-marhalatut tufulah, atau masa-masa emas pertumbuhan karakter iman. Demikian, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon untuk diulang kembali, suaranya kurang jelas tadi radionya. Coba Mas Ibnu di bawah sini aja radionya, Mas. Ya, enggak jelas. Silakan operator diulang kembali pertanyaannya. Di mana? Sudah jelas? Iya, sudah. Silakan. Saya ulang, Ustaz. Ustaz, anak saya 3 perempuan semua dan masih di bawah usia 7 tahun. Setiap kali saya sholat ke masjid, ketiga anak saya dan istri saya ikut semua. Dan ternyata anak saya adalah penyumbang keramaian dan kebisingan setiap kali di masjid. Pertanyaannya, apa urgensi dari madorot dan manfaatnya ketiga anak perempuan saya dan istri saya ikut berjamaah sholat ke masjid? Silakan, Ustaz. Ya, jadi seseorang memiliki 3 anak perempuan semua, sering diajak ke masjid, dan kalau di masjid itu anak tersebut bikin rame. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak yang masih kecil-kecil belum memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan sholat, apalagi di bawah 7 tahun belum waktunya untuk diajari sholat. Tugas kita kepada anak kecil tersebut adalah memberikan membangkitkan kecintaan anak tersebut terhadap sholat, membangkitkan kecintaan tersebut terhadap masjid. Namun apabila ternyata anak tersebut pada saat diajak ke masjid, termasuk ibunya juga datang ke masjid, ternyata anak tersebut masih ramai, maka hendaklah sang ibu tetap di rumah, ya. Karena untuk ibu sendiri pun yang afdol itu adalah sholat di rumah. Karena seorang wanita itu utamanya sholat di rumah, walaupun apabila ingin di masjid tidak boleh dilarang. Namun apabila kepergiannya ke masjid bersama anak-anaknya justru malah membuat ramai atau mengganggu orang yang sedang sholat, maka hendaklah dilatih dulu atau dibiasakan dulu di rumah sehingga menjadi tenang. Setelah merasa bisa mampu tenang di masjid, baru diajak ke masjid. Jadi seyogianya diajari sholat atau dikenalkan sholat di rumah terlebih dahulu. Nah, kemudian bagi para jamaah yang melihat keramaian anak tersebut, bukan kita kemudian memarahi anaknya, tapi berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya. Karena anaknya masih ramai, maka orang tuanya diberikan nasihat untuk belajar sholat di rumah terlebih dahulu, sampai nanti kalau anak tersebut tenang baru bisa datang ke masjid. Demikian. Terima kasih jawabannya. Tahniah dikirimkan dari Bapak Muhammad di Demak. Semoga dapat dinikmati oleh Bapak Muhammad dan pendengar yang lainnya. Kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya, datangnya dari Bapak Yono di Semarang. Beliau menanyakan, Ustaz, apa maksud dari kognitif ini, Ustaz? Ya. Bapak Yono dari Semarang menanyakan apa maksud dari kognitif. Jadi ranah pendidikan yang diberikan kepada anak itu ada tiga. Yang pertama adalah afektif, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah psikomotor. Atau sering kita sebut dalam bahasa pendidikan, ya, afektif itu sering disebut dengan istilah attitude atau sikap. Sedangkan kognitif bisa kita sebut dengan istilah knowledge atau pengetahuan. Kemudian yang psikomotor itu sering kita sebut dengan istilahnya skill atau keterampilan. Nah, kognitif di sini adalah yaitu kita memberikan kognitif kepada anak itu berarti pengetahuan-pengetahuan, sekedar pengetahuan. Jadi anak 0-7 tahun itu hendaklah tidak terlalu diberi banyak kognitif. Ya, diberi banyak beban kognitif itu maksudnya jangan terlalu diberi banyak pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu, karena itu masalah masa pembangkitan imaji positif anak terhadap ibadah ini. Maka kalau kita terlebih dahulu terlalu mengajarkan anak, sebagai contoh kognitif adalah anak 0-7 tahun itu sudah disuruh menghafal bacaan-bacaan sholat, sudah dipaksa padahal anak gak mau, itu kognitif ya. Jadi menghafal bacaan sholat itu kognitif. Kemudian anak sudah diajari bagaimana suruh duduk, diajari cara melaksanakan sholat. Anak sudah diajari bagaimana apa namanya bacaan atau istilahnya doa setelah berwudu dan sebagainya. Itu adalah beban-beban kognitif yang bersifat pengetahuan. Nah, sedangkan anak 0-7 tahun itu hendaknya kita memperbanyak di bidang attitude atau bidang afektif atau sikap, karena itu berkaitan dengan hati. Jadi sering kita sebut dalam istilah itu ada yang menyebut kalau afektif itu adalah al-qalb, ya, hati. Jadi letaknya di hati. Kemudian kognitif itu adalah pengetahuan, letaknya adalah di pikiran, ya, akal. Kemudian psikomotor atau skill itu adalah letaknya di badan. Maka sebenarnya pendidikan karakter ini bertujuan membangun tiga itu menjadi tumbuh sempurna pada anak. Maka harapannya anak setelah menjadi balig itu menjadi kolbun salim, menjadi aklun salim, dan menjadi jismun salim. Jadi harapannya nanti hatinya itu sehat, ya, kemudian akalnya sehat, yang kognitif tadi, terus kemudian nanti badannya sehat. Itulah ranah yang diajarkan kepada anak-anak, sehingga harapannya tiga ranah tersebut tumbuh pada diri anak. Jadi kesimpulan dari masalah apa sebenarnya kognitif itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang bukan bersifat perasaan dan juga bukan bersifat tentang apa namanya psikomotrik atau skill. Demikian Bapak Yono yang di Semarang. Dari Ummu Umair menanyakan, kalau anak dinasihati selalu marah-marah padahal anaknya sudah lebih dari 10 tahun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin." Pukullah anak itu apabila mereka enggak mau salat pada saat mereka umur 10 tahun. Jadi Nabi memberikan kebolehan untuk memukul anak setelah 10 tahun, tapi dalam praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul anak walaupun Nabi memerintahkan. Dan apabila terpaksa memukul anak itu adalah pukulan yang tidak membekas pada tubuh anak tersebut, tapi pukulan tersebut menimbulkan jera. Jadi munculnya pukulan itu adalah apabila metode-metode lain sudah enggak bisa dilaksanakan. Jadi anak 10 tahun itu harusnya, ya, imannya sudah tumbuh, Kalau berkaitan dengan sholat, anak itu harus sudah cinta sholat. Dan itu sebenarnya ditumbuhkan 0-7 tahun, cinta sholat. Terus kemudian, anak harusnya sudah senang belajar sholat itu loh. Tanpa disuruh sudah belajar. Yaitu seharusnya itu masa emasnya belajar itu 7-10 tahun. Nah, 10 tahun itu adalah masa mandiri sholat. Tapi dalam kenyataan anak tersebut misal gak mau sholat, dinasehati masih marah-marah, itu berarti bisa jadi dua-duanya tidak tumbuh, yaitu karakter iman dan karakter belajar gak tumbuh. Maka sebelum dipukul anak tersebut, ya, itu dilakukan perbaikan. Yang pertama, perbaiki dulu karakter imannya. Ya. Kalau dinasihati marah-marah, hendaklah kita tidak menasihati dulu. Kita berempati, merasa perhatian kepada anak tersebut. Diperhatikan, kita dekati bahwa kita adalah orang tua yang betul-betul memperhatikan anak kita. Merasa bahwa kita betul-betul sayang kepada anak kita. Setelah anak merasa dekat kepada orang tua, maka orang tua mulai berdialog. Masalah betapa indahnya sholat, betapa indahnya surga, betapa maha indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah anak itu tumbuh cintanya kepada sholat, baru diajari sholat. Setelah diajari sholat, karena cintanya sudah tumbuh, maka dia akan senang dengan diajari sholat tersebut. Bahkan dia sendiri yang akan meminta diajari karena kecintaan sudah tumbuh. Nah setelah itu, nanti 10 tahun dia harusnya sudah mandiri. Nah, melakukan perbaikan itu adalah sebagaimana melakukan perbaikan atau penumbuhan pada masa emasnya. Jadi kalau walaupun anaknya umurnya 10 tahun, selebih dari 10 tahun, ingin menumbuhkan keimanan itu ya sebagaimana menumbuhkan keimanan anak umur 0-7 tahun. Maksudnya, yaitu dengan metode memberikan imaji positif anak, menimbulkan kecintaan anak. Itu yang pertama, yaitu dengan kelemah lembutan. Nah maka menumbuhkan keimanan dengan dikasari, dengan dinasihati, kemudian dia marah, itu gak akan tumbuh iman tersebut. Maka hendaklah kita berusaha untuk tidak membuat anak itu marah, karena dengan kemarahan itu cintanya gak tumbuh. Itu yang perlu dilakukan pertama kali. Nanti kalau cinta tumbuh, insya Allah anak akan mau belajar. Nah itu intinya bahwa anak yang tadi umur 10 tahun lebih dinasihati marah-marah, maka tumbuhkan terlebih dahulu keimanannya dengan cara lemah lembut, ya, dengan cara kita memperhatikan, ya, kemudian dengan cara kita memberikan kasih sayang, kalau perlu kita berikan hadiah, sehingga kecintaan dia kepada orang tua muncul, yang akhirnya nanti kita harapkan dia cinta juga terhadap ibadah. Demikian Ummu Umair. Silahkan, barangkali dari hadirin yang ada di Masjid Abdul Aziz ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum. Bertengkar ya, iya, iya, ya. Jadi sebuah pertanyaan dari hadirin yang ada di Masjid Abdul Hayyis, ada seorang anak umur 3 tahun memiliki kakak umurnya 8 tahun ya. Nah, kedua anak tersebut sering bertengkar dan yang sering bikin gara-gara itu adalah anak yang kecil tersebut. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang sedang bertengkar? Bapak-bapak, ibu-ibu, sering sekali kita menyikapi pertengkaran anak itu dengan marah. Dan ternyata marah kita belum selesai, anak sudah akur. Ya. Mungkin mereka bertengkar, tapi sebentar saja mereka akan akur. Nah, hendaklah kita berpikir positif dulu bahwa semua anak itu baik. Kita harus meyakini bahwa pertengkaran anak itu tidak sampai kepada hati hasad atau dengki. Mereka itu hanya istilahnya hanya menunjukkan bahwa anak ingin belajar mengatasi masalahnya sendiri. Coba saja Pak, biarkan dulu selama tidak membahayakan. Karena di dalam pertengkaran ada belajar. nanti mereka akan menyelesaikan sendiri dan itu akan sangat berguna bagi perkembangannya kelak. Gitu. Kalau kita terlalu banyak interferensi terhadap pertengkaran anak, gitu, maka anak selalu menggantungkan penyelesaian masalah itu kepada orang tuanya, tidak mandiri-mandiri dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi sudah nggak apa-apa, wong itu anak-anak ya, nikmati saja menyaksikan pertengkaran anak, ya karena semua anak hebat gitu. Nanti kalau kita selalu gelisah, khawatir tuh malah orang tuanya yang menderita nanti. Anaknya enjoy-enjoy saja. Kita marahnya belum selesai, anak-anak sudah main bersama akur. Nah, anak-anak itu sangat mudah sekali memaafkan. Karena apa? Mereka masih polos gitu loh. Masih polos. Jadi, biar ya selama tidak membahayakan, ya biarkan mereka nanti menyelesaikan sendiri permasalahannya. Nanti bertengkar lagi ya biar saja. Insya Allah Ta'ala nanti kalau dia sudah besar berkembang ya tidak seperti itu lagi, namanya juga anak-anak itu. Wajar kalau yang kecil itu bikin gara-gara karena anak yang di bawah 7 tahun itu masih tumbuh egosentrisnya. Dia berusaha menang-menang. Justru yang jadi masalah apabila yang sering bikin gara-gara itu kakaknya. Karena kakaknya yang sudah 8 tahun itu harusnya sudah mulai tumbuh sosiosentris, sudah mulai tepo seliro, pengertian. Ya. Tapi kalau yang bermasalah, yang sering bikin gara-gara anaknya itu wajar-wajar saja, gak apa-apa. Cobalah sesekali kita belajar menikmati, menyaksikan pertengkaran anak dengan hati yang lego, seneng. Ya, insya Allah nanti kita lihat dia akan selesai sendiri dan rampung main bersama lagi. Nanti bertengkar lagi kita saksikan saja selama tidak membahayakan, insya Allah nanti akan selesai lagi. Ini, itulah apa namanya pertengkaran anak, ya bahwa kesimpulannya bahwa di dalam bertengkar tersebut pada anak-anak ada belajar. Demikian Pak. Ya. Silakan operator, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada lagi mungkin yang di masjid, para hadirin ada pertanyaan? Tidak ada, operator silakan. Ya. Dari Umu Villa di Semarang, pertanyaannya kapan bakat anak mulai dapat dilihat? Nah, bakat anak mulai bisa dilihat dan mulai tidak berubah-ubah, mulai mengerucut itu ketika anak umur 10 tahun. Ya, itu bakat anak mulai tampak. Tapi kalau anak di bawah 10 tahun, kemudian kita berusaha memperhatikan bakatnya itu berubah-ubah. Kalau misal waktu dia kelas 1 SD ditanya, kamu besok ingin jadi apa? Ya aku ingin jadi dokter. Nanti ternyata bulan depan ditanya, aku ingin jadi tentara. Nanti bulan depannya lagi ditanya, aku ingin jadi petani. Itu masih berubah-ubah anak itu. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, itu cenderung menetap bakatnya. Maka nanti dalam pembahasan selanjutnya, umur 10 tahun sampai balik itu masa emas penumbuhan bakat. Maka sebelum 10 tahun hendaklah orang tua sudah mulai memetakan bakat anak, memperhatikan bakat anak. Anak saya itu bakatnya apa sih? Itu sudah mulai tampak kelihatan sejak umur 3 tahun. Itu sudah gelagatnya mulai kelihatan. Dia mungkin pemarah. Ya, pemarah menang-menang sendiri kalau disuruh banyak alasan, itu pertanda bahwa bakat dia itu komander. Antara lain contoh seperti itu. Komander itu apa? Yaitu orang yang senangnya itu mempengaruhi orang gitu loh. Itu harapannya nanti besok kelak dia kalau besar menjadi pemimpin gitu loh. Kemudian anak yang masih 5 tahun atau 4 tahun, dia itu cerewetnya luar biasa. Ceritanya luar biasa. Kalau diajak pergi, kakaknya enggak diajak, begitu pulang cerita sama kakaknya itu ceritanya ditambah-tambahi sampai seru, sampai kakaknya membuat iri dan marah-marah, saya kok enggak diajak gitu loh. Itu pertanda bahwa anak tersebut itu sifatnya komunikator. Senang menyampaikan sesuatu dan pandai menyampaikan sesuatu sehingga menarik. Itu diharapkan nanti pada saat besar itu tumbuh menjadi seorang guru ya, seorang motivator atau ustadzah kalau putri, kalau laki-laki mungkin ustadz, atau mungkin jadi seorang salesman dan sebagainya. Jadi menyikapi bakat anak yang usianya masih di bawah 10 tahun itu kadangkala tampak negatif pada diri kita, pada orang tua itu tampak negatif. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan hanya refleksi dari bakat anak tersebut. Jadi makanya kita harus yakin bahwa anak itu fitrah, bahwa anak itu baik, anak tidak berdosa gitu. Makanya apapun yang dilakukan anak walaupun tampak negatif, sebenarnya itu adalah refleksi bakat dia, potensi dia, cuma tidak tampak. Tampak. Jadi ibaratnya seperti ini, penumbuhan bakat anak itu ibarat metamorfose pertumbuhan kupu-kupu. Kalau kita melihat telur kupu-kupu itu begitu menetas, dia akan menjadi seekor ulat. Tidak langsung menjadi kupu-kupu, menjadi seekor ulat. Kalau kita berpersepsi negatif pada anak, maka akan mengatakan pada ulat tersebut, ini begitu menetas jadi ulat, rakus, makannya makan daun sampai daun di pohon tersebut rusak. Nanti besarnya jadi apa ini? Nah, kalau kita berpersepsi negatif pada anak, karena anak juga mengalami pertumbuhan, setelah ulat kemudian akan menjadi kepompong. Itu tidak rakus lagi, tapi sudah menjadi pendiam. Nah, setelah kepompong walaupun tidak menarik, nanti begitu beberapa waktu kemudian akan menjadi kupu-kupu yang indah. Anak kita juga seperti itu, ada fase-fase. 0 sampai 7 tahun mungkin sedang gemblidiknya, ya, luar biasa, enggak mau diatur, sak karepe dhewe menang-menang. Nanti 7 sampai 10 tahun sudah mulai kayak kepompong. Sudah mulai tampak diem, ya, mulai tampak bentuknya dia ingin jadi apa. Nanti setelah 10 tahun baru mulai tampak seperti kupu-kupu walaupun masih belum sempurna. Nah, nanti diharapkan setelah dewasa dia akil balik menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, seperti anak yang tadi, dia bakatnya itu sebenarnya adalah komunikator. Waktu kecil tuh cerewetnya luar biasa. Ngomongnya banyak sampai orang tuanya tuh gelisah, anak kok seperti itu gimana, padahal di agama diperintahkan harus menjaga lisan gitu. Nah, maka kita harus berpersepsi bahwa anak akan mengalami pertumbuhan. Ini berarti bakat dia adalah komunikator. Dia senang berbicara di depan orang, ya. Jadi harapannya nanti besok dia menjadi seorang pembicara atau menjadi motivator dan sebagainya. Demikian Umu Fila. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi pertanyaan dari Umu Bila. Umu Bila, oh, ya, Masya Allah. Ya. Tanya yang pertama masalah adzan anak yang baru lahir, ya. Jadi anak yang baru lahir itu ada perselisihan pendapat. Ada yang itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ulama yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Sehingga bagaimana sikap kita? Marilah kita belajar. Kita pelajari hadis-hadis tersebut tentang mengadzani anak pada saat anak itu lahir. Nah, kemudian kita dalam memahami itu yang kuat menurut yang kita pahami itu yang mana. Kalau ternyata panjenengan itu meyakini bahwa itu adalah sunnah berdasarkan hadis yang panjenengan pelajari, maka lakukan. Tapi setelah panjenengan pelajari ternyata hadis yang menunjukkan adanya adzan tersebut itu pada anak tersebut itu lemah, ya sudah, kita enggak usah melakukan. Ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Terus kemudian anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu Islam, apakah nanti setelah dewasa harus syahadat lagi? Nah, ini di buku atau kitab Tuhfatul Maudud karya Ibnu Qayyim ada beberapa pendapat masalah kapan anak itu dikatakan keluar dari Islam. Di sini disebutkan bahwa di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah yaitu Islam, walaupun orang tuanya kafir, maka dia lahir dalam keadaan Islam. Nah, kapan dia dikatakan keluar dari Islam? Umur berapa dia dikatakan keluar dari Islam? Selama dia tidak mengenal Islam, mungkin lahir dari orang kafir, enggak pernah diajari Islam. Nah, kapan dia dikatakan keluar dari Islam? Sebagian mengatakan bahwa apabila umur 7 tahun, ya umur 7 tahun itu anak belum dikenalkan dengan ibadah, dengan Islam, ya maka sebagian ulama mengatakan bahwa anak tersebut sudah keluar dari Islam, sehingga pada saat dia nanti balik dia harus bersyahadat lagi. Apabila dia masuk Islam itu harus bersyahadat lagi. Namun pendapat yang kuat yang saya pelajari itu sampai balik, selama anak sudah menginjak balik kok dia belum mengenal Islam, ya maka dia dihukumi keluar dari Islam. Maka seandainya dia nanti kemudian setelah balik masuk ke Islam, maka dia harus bersyahadat. Tapi kalau anak dari kecil sudah kenal dengan Islam, ya diajari ibadah, diajari tauhid, ya diajari tentang muamalah dalam tuntunan Islam dan sebagainya, sampai dia balik maka tidak perlu syahadat. Karena apa? Syahadatnya anak itu sudah di pada saat dia belum lahir. Pada saat berada di sulbi orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada mereka yaitu calon-calon janin tadi, alastu birabbikum, qalu bala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah aku itu Rabb kalian? Itu pada saat mereka masih di sulbi, sulbi orang tuanya. Maka para calon janin tadi mengatakan, bala, benar, ya. Benar, sahidna. Maka mereka mengatakan kami telah bersaksi. Nah, mereka sudah bersyahadat sebelum mereka lahir, sehingga begitu mereka lahir sudah Islam. Nah, batalnya syahadat tersebut itu yang rajih adalah apabila dia sudah balik, ya, kemudian dia tidak mengenal Islam maka dia keluar dari Islam, dan apabila dia masuk Islam maka dia harus bersyahadat kembali. Demikian. Ya, untuk penutup pada pertemuan kali ini, saya berpesan kepada para orang tua, kepada para pendidik, marilah kita dalam mendidik anak ini berusaha untuk mencontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya pendidik terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang lain. Oleh karena itu kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah, maka hendaklah kita menjadi pendidik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada beberapa koreksi yang perlu saya sampaikan yang sering terjadi dalam pendidikan anak-anak kita, terutama dalam pendidikan Islam saat ini, yaitu tentang terlewatnya masalah fase anak. Sering sekali madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah itu dalam memberikan pembelajaran anak itu tidak memperhatikan fase. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak itu mengikuti fase atau umur anak tersebut. Oleh karena itu marilah kita berusaha memahami karakter anak sesuai dengan fasenya itu, sehingga kapan anak diajari, kapan anak mulai diberi hukuman, kapan anak diajari untuk mandiri, itu harus dikembalikan kepada ketetapan atau fase-fase anak tersebut. Nah, sehingga pertumbuhan karakter anak bisa menjadi tumbuh indah sempurna, karena fase anak tersebut pada masing-masing fase memiliki perbedaan karakter. Oleh karena itu, hendaknya para orang tua untuk selalu belajar. Karena sesungguhnya penting sekali bagi orang tua, baik apa namanya yang sudah memiliki anak, bahkan orang yang mau menikah pun hendaklah sudah memahami tentang pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan anak itu dimulai sebelum anak itu lahir. Nah, banyakkan orang tua sekarang ini lebih cenderung untuk mencari sekolah atau madrasah dibanding untuk mencari ilmu tentang tarbiyah. Ini yang sering terjadi saat ini. Banyak sekali pendidik dan orang tua, kalau kita itibak pada Rasul, mencontoh Rasul itu hanya pada saat ibadah-ibadah saja seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi untuk pendidikan jarang sekali mereka yang cenderung untuk mengambil bagaimana Nabi melakukan pendidikan terhadap anak. Memang ini yang perlu jadikan koreksi bagi kita. Jadi banyak sekali orang tua yang apa bersemangat sekali ya, tolabul madrasah ya, bukan tolabul ilmi tentang tarbiyah, tapi mencari sekolah yang favorit ya, bukan untuk belajar bagaimana mendidik anak yang baik, karena sebenarnya tanggung jawab pendidikan adalah pada orang tua masing-masing, bukan pada sekolah atau madrasah. Demikian dari saya. Apabila ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.